Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, yang semoga menjadi sebab taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita semua, dan kemudahan darinya untuk kita istiqomah di atas petunjuknya yang agung ini. Semoga kajian yang kita adakan di pagi hari ini maupun di waktu-waktu yang lainnya, maupun kajian-kajian sunnah yang sering kita dengarkan di media yang kita cintai ini, menjadi sebab kebaikan, sebab yang akan selalu menambah dan menyempurnakan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, di pagi hari yang berbahagia ini kita bertemu kembali di dalam kajian ilmiah, melanjutkan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Ar-Risalatut Tabukiyah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Taib. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan yang terakhir kita bahas sehubungan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-A'raf ayat 199. A'udhu billahi minasyaitanir wajim. Khudil afwa wa'mur bil'urfi wa'arid anil jahilin. Ya, khudil afwa, berikanlah pemaafan. Berikanlah pemaafan dan tetaplah memerintahkan kepada kebaikan yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, serta berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ini ayat yang terkandung di dalamnya semua adab, semua cara bermuamalah yang jika dipegang oleh seorang hamba, maka itu akan mencukupi dia, ya, dalam bergaul dengan sesama manusia, kemudian menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, serta berusaha menghindari keburukan-keburukan yang mungkin akan menimpa dirinya dalam pergaulannya, ataupun ketika dia mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kita bahas, ya, dua perkara yang disebutkan di awal atau di ayat ini, yaitu memberikan pemaafan dalam bermuamalah kepada mereka, kemudian tetap memerintahkan kepada yang baik, memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam syariatnya. Sekarang perkara yang ketiga, ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, wa amma ma yutaqa bihi adza jahilihim fal i'radu anhum wa tarkul intiqami li nafsihi walintisari laha. Adapun upaya untuk menghindari gangguan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak faham, orang-orang yang tidak berilmu di kalangan manusia, maka bimbingan dalam ayat ini kita hadapi dengan apa? Al-i'rad anhum, berpaling dari mereka. Orang jahil jangan diladeni. Ya, karena meladeni mereka berarti kita ikut masuk dalam kejahilannya. Ditinggalkan, berpaling dari mereka, dan tidak berupaya untuk membalas, membalas dendam ketika dirinya disakiti, atau melakukan upaya untuk membela dirinya sendiri. Yakni membalas dendam ketika mereka berlaku jahil, maka dia balas dengan kejahilan. Salah. Ini dilarang di dalam Islam. Kalau untuk urusan-urusan masalah pribadi sudah kita pernah jelaskan. Dan juga hadisnya yang sangat terkenal. Ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang akhlak mulia Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Man taqama Rasulullah SAW li nafsihi qat wa inna ma yantakimu idzan tuhikat hurumatullah fayantakimu lillahi azza wajal." Rasulullah SAW tidak pernah dendam atau marah karena urusan pribadi, masalah-masalah dunia atau kepentingan pribadi, tetapi beliau hanya menjadi marah ketika dilanggar batasan-batasan syariat Allah, kemudian yang lalu beliau marah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghadapi orang yang jahil yang menyakiti kita atau mengganggu kita, maka berpaling darinya. Karena ini urusan-urusan dunia, karena kejahilannya. Jangan ikut jahil maka terjerumus dalam perbuatan yang buruk seperti yang mereka lakukan. Ini perkara yang ketiga. Kata beliau, fa ayyu kamalin lil abdi wara'a hadza. Kesempurnaan apa lagi yang akan didapatkan oleh seorang hamba selain dari perkara ini? Masya Allah, ini bimbingan dalam Islam. Ya, tidak semua orang perlu kita layani. Kalau tidak berhubungan dengan kesalahan di dalam agama, maka tidak perlu kita ikut berbicara, maka bahkan berpaling dari gangguan mereka. Inilah yang terbaik. Nah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan mereka adalah ibadur rahman, hamba-hamba Allah, yang orang-orang yang bertakwa. Kalau mereka ditegur atau bahkan mungkin dicaci oleh orang-orang jahil, mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung makna keselamatan, yakni tidak membalas ucapan buruk mereka dengan ucapan buruk pula. Wa ayyu mu'asharatin wa siyasatin li hadzal 'alimi. Ahsanu min hadhihi al-mu'asharati was-siyasati. Dan pergaulan mana? Siasat apakah? Ya, dalam menghadapi manusia di sekitar kita yang lebih baik daripada pergaulan dan siasat ini, strategi pergaulan seperti ini. Ini jelas akan menjadikan muamalah dia dengan manusia baik, tetap dia menunaikan hak Allah dan juga terhindar dari keburukan mereka. Bukankah ini yang diharapkan oleh seorang hamba? Dia bisa menunaikan hak Allah, bergaul dengan manusia baik sehingga dia mudah memberikan nasihat atau peringatan kepada mereka tanpa dia melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini yang paling utama untuk dipertimbangkan seorang hamba, sekaligus dia jauh dari atau terhindar dari gangguan manusia. Walau fakkara ar-rajulu fi kulli syarrin yalhaquhu minal 'alami a'ni syarr al-haqiqi alladhi la yujibu lahu ar-rif'ata wa zulfa minallahi wajada sababahu al-ikhlalu bihadhihi ath-thalathi aw bi ba'dihha. Seandainya seseorang mau merenungkan, memikirkan tentang semua keburukan yang menimpa dirinya dari orang-orang di sekitarnya, ya, dari makhluk-makhluk di sekitarnya, yang aku maksudkan di sini tentu keburukan yang hakiki, yang tidak menjadi sebab tingginya kedudukannya dan dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini, kalau seorang itu diganggu ketika dia menyampaikan kebenaran, ditentang ketika dia menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah, menentang syirik dan bid'ah, ini kan gangguan yang mesti dialami dan keutamaannya jelas besar, menjadikan dia semakin tinggi kedudukannya dan semakin dekat dengan Allah. Kata Ibnu Qayyim, bukan ini yang dimaksud. Ya, keburukan yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan agama. Keburukan yang merupakan perkara yang tidak mendekatkan dia kepada Allah. Keburukan yang hakiki, yang tidak menjadi sebab dia semakin tinggi dan semakin dekat dengan Allah. Kalau seorang hamba merenungkan hal ini, maka dia akan dapati sebabnya karena al-ikhlal bihadhihi thalath. Karena kelalaian dia, karena berpalingnya dia dari tiga perkara ini atau sebagian darinya. Dia tidak punya sifat pemaaf, tidak memerintahkan kepada kebaikan, tidak bersabar untuk terus beramar ma'ruf nahi mungkar, dan tidak mau berpaling dari gangguannya orang-orang yang jahil, kejahilan dibalas dengan kejahilan. Tiga perkara ini ketika ditinggalkan atau sebagian darinya, inilah yang menjadi sebab keburukan menimpa manusia seperti yang disebutkan di dalam ayat surat Al-A'raf tadi. Wa illa fama al-qiyami biha fa kullu ma yahsulu lahu minan nasi fa huwa khairun lahu wa in kana syarran fil zahir. Karena kalau seorang hamba benar-benar menegakkan tiga perkara ini yang disebutkan di ayat ini, maka semua perlakuan yang didapatkannya dari manusia atau orang-orang di sekitarnya itu akan kembali menjadi kebaikan bagi dirinya, meskipun secara zahir atau secara kasat mata itu kelihatan sebagai keburukan. Diganggu malah menjadi sebab kebaikan bagi dirinya. Ya, itu akan menjadi ujian yang akan menjadi sebab gugurnya dosa-dosanya atau semakin tingginya kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu mutawallidun minal amri bil ma'rufi wa la yatawalladu minhu illa khairan. Karena sesungguhnya perkara yang kelihatannya buruk tadi ini lahirnya dari ketika dia beramar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, dan tidak mungkin lahir darinya kecuali kebaikan pula. Amar ma'ruf yang benar mesti akan membuahkan sesuatu yang baik, sampai pun tampaknya kelihatannya tidak baik di mata manusia. Wa in warada fi halati syarrin wa adza. Meskipun kelihatannya ya hal tersebut datangnya dalam bentuk keburukan atau sesuatu yang menyakitkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat ke-11, innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatum minkum la tahsabuhu syarra lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita dusta ini, ya, sekelompok dari kalian, jangan kalian menyangka itu adalah keburukan, bahkan itu adalah kebaikan bagi kalian. Banyak hikmahnya dari cobaan dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman ketika dia menegakkan kebaikan, beramar ma'ruf nahi mungkar, sampai pun dia dituduh dengan tuduhan yang buruk atau ditimpakan kepadanya perkara-perkara, cacian-cacian yang buruk, tetap itu akan menjadi sebab kebaikan bagi dirinya selama dia menegakkan hal ini atau tiga perkara yang disebutkan di dalam ayat ini. Oleh karena itulah, ini termasuk perkara penting yang mesti dipegang oleh seorang hamba yang ketika dia menempuh jalan hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tetap dia harus berpegang teguh dengan petunjuk Allah. Makanya dalam hijrah kan kita harus tetap menuntut ilmu, minta nasihat dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, membaca sirah atau biografi perjalanan hidup mereka, bagaimana mereka berdakwah, mereka bersabar, bagaimana mereka bermuamalah, bergaul dengan orang-orang di sekitarnya, bagaimana mereka menyikapi kejahilan atau perbuatan buruk, perlakuan kasar misalnya dari orang-orang yang jahil, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis yang sahih, beliau menyikapi mereka dengan kelemah lembutan yang itu menjadi sebab, ya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala berhasilnya dakwah beliau dengan tentu saja keberhasilan yang paling sempurna dalam dakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala ta'ala li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Surah Ali Imran ayat 159. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohon ampunlah untuk dosa-dosa mereka. Washawirhum fil amr, dan tetaplah bermusyawarah. Ya, dalam satu urusan yang ingin kita kerjakan. Tetap mengajak mereka bermusyawarah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka jika kamu telah bertekad kuat untuk melakukan satu urusan, bertawakallah kepada Allah. Laksanakan urusan tersebut dengan selalu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala kebaikan ada di tangannya. Ini kita perhatikan, ayat ini juga memerintahkan dengan perkara yang sama. Ya, kita diperintahkan untuk memiliki sifat pemaaf memohonkan ampun kepada manusia di sekitar kita, kemudian tetap mengajak mereka bermusyawarah dalam urusan-urusan dunia yang kita lakukan. Adapun ketika kita telah bertekad untuk melaksanakan sesuatu, maka kita bertawakal kepada Allah kemudian laksanakan hal tersebut. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa qad tadammanat hadhil kalimatu mura'atu hadhil kalimatu mura'ata haqqillahi wa haqqil khalqi fa innahum imma yasi'u fi haqqillahi aw fi haqqi rasulih sallallahu alaihi wasallam fa in sa'u fi haqqika faqabil dhalika bi afwika anhum. Kalimat di dalam ayat-ayat ini, ya firman Allah ini, terkandung di dalamnya bagaimana kita memperhatikan hak Allah dan hak makhluknya. Orang-orang di sekitar kita, ya, kemungkinan mereka itu buruk dalam menunaikan hak Allah atau hak Rasulullah SAW. Ya, ini dalam urusan agama mereka tidak menunaikan hak agama ini dengan benar. Ini pertimbangan utama. Kalau mereka sampai buruk dalam menunaikan hak pribadi kita, perintah dalam ayat ini apa? Fa'fu anhum. Berikan pemaafan. Hadapi itu dengan berikan pemaafan kepada mereka. Ya. Wa in sa'u fi haqqi fas'alni aghfir lahum wastajlib qulubahum. Ya. Kalau mereka buruk dalam menunaikan hakku, yakni haknya Allah, maka mohonlah kepada Allah, mohon ampun, supaya aku berikan pengampunan kepada mereka. Ya, hak Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, kita mohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mengampuni kesalahan dari orang-orang yang jahil ini dengan terus kita nasihati mereka untuk meninggalkan keburukannya. Dan tentu saja kita ingatkan, keburukan yang paling besar, dosa yang paling besar, misalnya perbuatan syirik atau kekufuran, ini bisa menjadi sebab gugurnya asal iman, yang dengan sebab itu hamba, ya, tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, gugur amal-amal perbuatannya, kecuali orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh sebelum dia meninggal dunia. Nah, wastajlib qulubahum, dan berusahalah untuk menarik hati mereka, menundukkan hati mereka. واستخرج ما عندهم من الرأي بمشورتهم بمشاورتهم, dan berusahalah untuk mengeluarkan pemikiran mereka dengan cara bermusyawarah. Ini mereka akan merasa dihargai. Akhirnya mereka akan mengeluarkan pendapat-pendapat yang baik. Ini akan menjadi sebab hati mereka akan tertarik dan tunduk insyaallah. Fa inna dzalika ahra fi istijlabi ta'atihim wa badlihim an-nasiha. Karena perkara seperti ini lebih memudahkan untuk ya menjadikan mereka taat kepada Allah dan mudah untuk bisa menerima nasihat. Fa idza azamta ala amrin, kalau kamu sudah bertekad melaksanakan satu perkara, falastisyarata ba'da dzalik, tidak usah bermusyawarah lagi karena sudah jelas perkara ini baik dan sudah kamu sungguh-sungguh ingin melaksanakannya. Bertawakal ala Allah, bahkan hendaknya kamu bertawakal kepada Allah. Akan tetapi hendaknya kamu bertawakal kepada Allah. Wamdi lima azamta alaih min amrika. Kemudian lakukanlah perkara yang sudah kamu bertekad untuk lakukan itu. Fa innallaha yuhibbul mutawakilin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Roja Kendari. Dari ayat-ayat ini kita dapatkan pelajaran apa? Bermuamalah dengan manusia, ya, kita harus punya sifat lemah lembut, mudah memaafkan. Perkara-perkara yang berhubungan dengan kejahilan orang-orang yang jahil, sikap kasar orang-orang awam, harus kita, ya, hadapi dengan berpaling, atau mengucapkan kata-kata yang baik dengan tidak membalas keburukan dan kejahilan tersebut. Tapi dengan tetap menegakkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ketika mereka kurang, maka mohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru kita mencela atau menjauhkan mereka dari dakwah, kita mohon ampunkan kepada Allah. Kemudian untuk urusan-urusan yang bisa menarik hati mereka, ya, di samping kita pemaaf, kita mudah bersikap lemah lembut menghadapi kesalahan mereka, kemudian bahkan bermusyawarah dalam urusan-urusan yang menyangkut kebaikan bersama, meminta pendapat mereka dalam rangka untuk menundukkan dan merasa mereka merasa akan dihargai, sehingga mereka dengan itu akan mudah ditundukkan hatinya, akhirnya mudah untuk diajak mengamalkan ketaatan. Ini ternyata di dua ayat ini atau di beberapa ayat ini menjelaskan makna tersebut. Ini adalah sebaik-baik pergaulan dengan makhluk atau dengan manusia di sekitar kita yang diajarkan di dalam firman Allah yang tadi kita bacakan. Nah, طيب فهذا وامثاله من الاخلاق التي ادب الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. Maka ini ya, dan yang semisalnya adalah termasuk akhlak budi pekerti agung yang dengan inilah Allah Subhanahu wa taala mendidik rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mendidik nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala fihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Rasulullah benar-benar memiliki akhlak yang agung, memiliki budi pekerti yang luhur. Qalat Aisyah radhiyallahu anha kana khuluquhul Qur'an. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Kita perhatikan ya, ini adalah adab mulia yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat-ayat tadi, sehingga dengan ini beliau dikatakan sebagai hamba yang memiliki akhlak yang agung. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan akhlak beliau adalah Al-Qur'an, yakni beliau senantiasa mengamalkan petunjuk Al-Qur'an, paling kuat dalam menegakkan perintahnya, meninggalkan larangannya, paling sempurna dalam menghiasi diri dengan adab-adab mulia yang diajarkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Taib, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya, wa hadza la yatimmu illa bi thalathati asya. Untuk bisa mencapai semua ini tidak akan bisa dengan sempurna dicapai kecuali dengan tiga perkara. Ya. Perkara untuk bisa mencapai semua ini untuk bisa kita menyempurnakan semua ini tidak akan ya, dibutuhkan tiga perkara. Tidak akan bisa kita menyempurnakan hal ini pada diri kita kecuali dengan tiga perkara yang harus dipenuhi. Ahadiha, yang pertama, taib, yang pertama, an yakunal udu tayyiban. Fa amma idza kanatit tabi'atu jafiyan jafiyatan ghalidatan yabisatan asura 'alayha muzawalatu dhalika ilman wa iradatan wa amalan. Hendaknya seseorang itu punya tabiat jiwa yang baik, yakni punya tabiat jiwa yang gampang untuk mempraktekkan kelemah lembutan. Karena ya, adapun idza kanatit tabi'atu, jika watak seseorang, jadi watak jiwanya seorang itu memang adalah orang yang baik, mudah untuk diarahkan pada kebaikan. Adapun jika asal wataknya itu adalah orang yang jafiyah, orang yang kaku, orang yang keras, kering, susah untuk dibengkokkan atau susah untuk diarahkan, maka akan sulit bagi orang yang seperti ini untuk bisa mempraktekkan hal tersebut. Baik dalam ilmu, dalam keinginannya maupun dalam pengamalannya. Bi khilafit tabi'atil munqadatil layyinatis salisati salisatil qiyadi. Beda dengan watak seseorang yang mudah untuk diarahkan, lembut dan gampang untuk dituntut. Fa innaha musta'iddatun innama turidul harfa wal badr. Orang yang seperti ini dia sudah siap untuk menerima masukan kebaikan, ya. Dia hanya menginginkan untuk al-harf, menumbuhkan kebaikan dan menanam benih-benih kebaikan. Yakni orang yang secara asal punya keinginan untuk baik, ada kemauan untuk merubah dirinya ke arah kebaikan. Ini syarat pertama yang dibutuhkan untuk bisa mencapai kemuliaan yang disebutkan di ayat-ayat tadi. Atsani yang kedua, antakuna nafsu qawiyatan ghalibatan qahiratan liddawail batalati wal ghayyi wal hawa. Seseorang ini punya jiwa yang kuat, punya jiwa yang kokoh, dan siap untuk menghadapi, tegar untuk menghadapi tarikan, pengaruh-pengaruh hawa nafsu, tarikan-tarikan kesesatan, ajakan-ajakan untuk batalah, sikap malas, ajakan-ajakan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nafsunya harus tegar dan kuat, jiwanya kokoh untuk meninggalkan keburukan, meninggalkan hal-hal yang mendatangkan kesesatan, meninggalkan tarikan hawa nafsunya, ya, dilawan semua itu untuk diarahkan kepada kebaikan. Jadi harus punya jiwa yang kuat. Fa inna hadhil umura tunafil kamal, karena perkara-perkara ini, perkara-perkara buruk ini jelas bertentangan dengan kesempurnaan jiwa itu sendiri. Fa illam taqwa an-nafsu ala qahriha wa illa lam tazal maglubatan makhurah. Karena kalau jiwa manusia tidak punya kekuatan untuk melawan semua itu, untuk menundukkan semua itu, maka dialah yang akan selalu ditundukkan dan dikalahkan. Ya, sementara nafsu selalu menjadi tunggangan syaitan. Bagaimana kita akan bisa melemahkan tipu daya syaitan kalau senjata utamanya justru kita kuatkan dan kita yang tunduk kepadanya? Oleh karena itu manusia perlu melatih diri untuk apa? Selalu menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala, selalu menguatkan jiwanya dengan banyak berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, memahami dan mempraktikkan tauhid dalam kehidupannya. Ini adalah sebaik-baik sebab yang akan menguatkan jiwa manusia, menguatkan tekad di dalam dirinya. Ats-tsalitsu, yang ketiga. Perkara yang ketiga, ilmun syafin bihaqaiqil asyai wa tanziliha manazilaha yumayyizu bihi baina syahmi wal warami waz zujajati wal jawhara. Ilmu yang cukup, ilmu agama yang mencukupi dirinya untuk mengenal hakikat dari segala sesuatu. Mengenal hakikat kebenaran, hakikat keburukan, jalan yang lurus, istiqamah, mengenal kebaikan-kebaikan, kemudian mengenal keburukan agar dia bisa menjauhinya. Ilmu yang cukup untuk membedakan antara kebaikan dan keburukan. Kemudian menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dengan ilmu tersebut. Tidak berlebih-lebihan dan tidak kurang. Dengan ilmu itu dia bisa membedakan segala sesuatu, ya. Tidak disamakan sesuatu yang berbeda. Misalnya dicontohkan di sini antara lemak dan bisul. Ya, kan hampir sama. Dalam tubuh manusia kelihatannya, orang yang berlemak kelihatannya bengkak badannya, padahal itu mungkin adalah bisul. Ini contoh dari beliau, ya, membedakan antara lemak dan sesuatu yang bengkak di tubuh kita. Wazujajati wal jawhara, membedakan antara kaca dan permata atau mutiara. Ya, dengan ilmu kita akan bisa membedakan tidak semua yang berkilauan itu kaca, tidak semua yang mengkilap itu adalah mutiara atau permata. Hendaknya kita membedakan hal-hal yang seperti ini. Ini untuk urusan dunia, apalagi untuk urusan agama kita, urusan yang menyangkut keimanan kita. Kata beliau selanjutnya, fa idza jtama'at fihi hadhihi al-khisalu tsalatsatu wa sa'ada at-tawfiqu fahuwal qismu alladhi sabaqat lahum min rabbihimul husna wa tammat lahumul iyan al-inayatu bi rabbihim. Kalau terkumpul tiga perkara ini pada diri seorang hamba, tiga sifat ini, kemudian tentu saja dengan pertolongan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ada pada diri hamba ini, maka hamba ini tidak ragu lagi adalah termasuk orang yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kebahagiaan untuknya, tetapkan surga, ya, kebahagiaan di surga untuk dirinya, dan dia akan mendapatkan perhatian dan pertolongan yang sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah ahlu taufik, inilah orang-orang yang akan beruntung hidupnya di dunia dan di akhirat nanti ketika dia memiliki tiga perkara ini. Wa haula'i minal qismil awwalil madhkurina fi qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam mathalu ma ba'athani bihi minal huda wal ilmi al hadis wa qad taqaddam. Dan mereka inilah termasuk golongan pertama yang disebutkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang telah lalu, hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari sisi Allah Subhanahu wa taala seperti perumpamaan hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi. Hadis ini telah berlalu. Mereka adalah golongan yang pertama, ya, yang disebutkan taifatun thayyibatun qabilatil ma'a fa ambatatil kala awal usyubal katsir. Bagian tanah yang sangat baik, sangat subur, ya, dia bisa menyerap air. Kemudian dengan sebab itu dia akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan tanam-tanaman yang akan diambil manfaatnya oleh semua makhluk hidup. Inilah golongan yang paling beruntung, yang paling sempurna mendapatkan petunjuk, manfaat dan keberkahan dari petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini adalah bekal yang sangat penting yang harus kita miliki dalam perjalanan hijrah kita menuju Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, karena tentu sebaik-baik pembimbing, sebaik-baik sebab yang akan menjadikan kita senantiasa lurus menempuh jalan Allah adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sendiri, yaitu dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkannya untuk kita pahami, kita renungkan dan kita amalkan dengan sebenar-benarnya. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Insyaallah cukup sampai di sini apa yang bisa kami sampaikan di kesempatan kajian kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Ya, kita tinggal menyelesaikan penutup dari risalah atau tulisan yang sangat bermanfaat ini. Insyaallah kita akan baca di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Kita masih punya waktu untuk bertanya jawab insyaallah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Namo sat, jazakallahu khairan sat, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini, yang banyak faedah yang dapat kami ambil dari materi yang telah disampaikan Ustaz. Khotbah Islam azani Allah wa iyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 0218236543, dan Anda juga dapat bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Namun untuk yang pertama kami angkat pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Hamba Allah dari Jombol. Ya, silakan, Pak. Iya, maaf nih ya, Kak. Mau tanya. Ada kan ada masjid, ada yang masjid sunnah gitu. Apakah setiap waktu itu bisa ke sana? Baik Bapak, biar Bapak fokus, mungkin Bapak bisa mematikan suara televisinya dulu biar tidak terganggu. Ya. Baik Bapak, biar Bapak fokus, mungkin Bapak bisa mematikan suara televisinya dulu biar tidak terganggu. Jadi istilahnya masjid yang terdekat gitu kelewatan, kejauh gitu. Ya, mencapai ke sana gitu. Apa lebih baik menyebar apa lebih baik ke sana gitu. Baik. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami ulang Ustaz, ya, pertanyaan Ustaz, ya. Beliau bertanya Ustaz, bagaimanakah hukumnya jika seorang sholatnya hanya di masjid sunnah, sedangkan di masjid yang biasanya ada tapi dilewati saja Ustaz. Bagaimana dengan hal ini Ustaz? Silakan Ustaz. Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari beliau tadi ya, Bapak, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada keluarganya juga untuk kita semua. Ya. Dalam hal ini ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan para ulama yang lainnya yang menyebutkan perintah atau anjuran untuk kita salat di masjid yang terdekat dari rumah kita, tentu selama masjid tersebut tidak melanggar syariat. Dalam artian tetap sah pelaksanaan salat di masjid tersebut. Ya. Dilaksanakan salat berjamaah, tidak ada perbuatan-perbuatan yang menjadi sebab batalnya salat berjamaah di situ, misalnya tidak ada kesyirikan terjadi di tempat tersebut dan seterusnya. Ya, selama itu masjid kaum muslimin yang tidak bermasalah ketika mendirikan masjid tersebut, kemudian di mereka mengamalkan meskipun ada perbuatan bid'ah yang tentu kita berusaha nasihati, kalau maupun masih ada tapi tidak membatalkan keislaman, ya, maka kita tetap diperintahkan untuk berusaha sholat di masjid tersebut. Sebagaimana juga tidak salah kalau kita berusaha memilih masjid yang misalnya sholat berjamaah kita inginkan, sholat berjamaah yang lebih banyak jamaahnya karena pahalanya besar, kemudian juga pelaksanaannya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, apalagi misalnya masjid dekat rumah kita malah bisa jadi tidak ada jamaahnya, atau pelaksanaannya misalnya tidak jelas tentang waktunya, atau yang lainnya. Maka yang seperti ini, ya kita berusaha tetap memakmurkan masjid di sekitar rumah kita. Misalnya di waktu-waktu tertentu ketika jamaah ada, jamaah juga cukup ramai kita hadir. Misalnya maghrib atau isya misalnya, atau sholat yang lainnya. Dengan juga tetap kita boleh menghadiri di masjid yang sunnah, misalnya di waktu-waktu tertentu kita memilih untuk lebih banyak bisa mengamalkan, contoh kalau misalnya sholat subuh, kita ingin menghindari perkara-perkara yang tidak sesuai dengan sunnah yang ada dekat rumah kita, kita lari ke masjid yang jauh tersebut, tidak mengapa sekali-sekali, tapi jangan sampai ditinggalkan sama sekali sholat di masjid yang dekat dengan rumah kita. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, wafiq barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang Anda sampaikan, Ustaz, dan ikhwatal Islam, azani Allah wa ayyakum. Masih kami buka sesi interaktif soal jawab. Untuk berikutnya masih melalui line telepon di line telepon 021-823-6543-6. Silakan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dengan Pak Mul di Medan. Pak Mul di Medan. Baik Pak Mul. Silakan Pak Mul pertanyaannya Pak Mul. Ustaz, saya pernah mendengar firman Allah yang bunyinya, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. Jadi saya mau menanyakan surat apa dan ayat berapa. Kemudian bagaimana kita menanggapi, maknai, bagaimana kita memaknai firman Allah ini, Ustaz? Ya, memahami maknanya, Pak, ya, biar tidak salah. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Nul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk Ustaz kami persilakan menjawab. Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Pak Mul ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan bagi beliau kebaikan, memudahkan pemahaman Islam yang benar, kemudian mengamalkannya dan istiqomah di atasnya sampai di akhir hayat sebagaimana juga Allah mudahkan itu bagi kita semua. Nah, ya, ayat yang disebutkan tersebut adalah ayat Al-Qur'an yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah. Dan sebenarnya Pak Mul, ayat ini ya, berturut-turut kemudian di ayat berikutnya disebutkan. Jadi ada yang bunyinya wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia adalah orang yang kafir. Di ayat berikutnya wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul dzalimun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia adalah orang yang zalim. Dan yang ketiga wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia adalah orang yang fasik. Ayat Al-Qur'an 3. Sebagian orang hanya mengambil satu. Nah, ini yang salah. Berarti dia mempertentangkan Al-Quran satu ayat dengan ayat yang lainnya. Makanya untuk menafsirkan Al-Quran itu, kita harus memahami ayat secara keseluruhan. Itulah sebabnya kita merujuk kepada ulama ahli tafsir dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sebagian orang hanya mengambil ayat satu. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. berarti mutlak kafir. Kita katakan kalau ayat ini kita ambil, kira-kira siapa yang selamat dari kekafiran? Coba Pak Mul dan kita semua renungkan. Kalau ayat ini kita praktekkan dengan tanpa pemahaman yang benar, maka tidak ada manusia satupun yang lepas dari kekufuran, iya kan? Karena siapa manusia yang bisa luput dari kesalahan? Orang berbuat dosa, apakah dia berhukum dengan hukum Allah? Kan tidak. Jadi jangan diartikan hukum ini cuma yang berhubungan dengan hukum, misalnya undang-undang saja. Semua orang berbuat salah, dia berbohong sedikit, berhukum dengan hukum Allah apa tidak? Tidak berhukum, berarti kafir dia. Orang yang misalnya bertemu dengan perempuan yang bukan mahramnya, dia tidak tundukkan pandangan, padahal Al-Quran memerintahkan tundukkan pandangan, berarti dia tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Orang yang berbuat salah sedikit, kafir hukumnya. Akhirnya semua orang akan kafir, tidak ada yang selamat dari kekafiran. Maka ayat ini kalau kita hubungkan dengan dua ayat yang berikutnya, diperinci di sini. Ada orang yang dia berhukum dengan selain hukum Allah dalam keadaan dia meyakini selain hukum Allah lebih baik atau disamakan dengan hukum Allah. Berarti kafir. Ini keyakinannya dia menyamakan dengan hukum Allah, apalagi mengatakan hukum selain hukum Allah lebih baik. Tidak ragu lagi ini kufur. Tapi ada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dalam keadaan dia meyakini benarnya hukum Allah, wajibnya berhukum dengan hukum Allah. Tapi mungkin karena hawa nafsunya, karena dia disogok, dia tahu dirinya salah. Maka tentu tidak sampai hukumnya kafir, meskipun dosa besar. Maka dia kena yang zalim atau kena yang fasik. Sebagaimana banyak orang yang melakukan kesalahan saat ini, ya, dia tidak, apa ini, dia melakukan kesalahan dalam keadaan hatinya mengakui dosanya. Makanya dia menganggap dirinya adalah orang yang buruk, dia mengakui di dalam dirinya keburukan tersebut. Maka tentu ini tidak sampai menjadi kafir, meskipun dia melakukan dosa besar. Kemudian, ketika kita mempraktekkan hal ini kepada misalnya kaum muslimin di sekitar kita, ya, kita melihat seorang muslim secara asal, ya, ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, berpegang dengan Islam secara zahir, tidak melakukan sebab-sebab yang membatalkan keislamannya, kita hukumi dia meskipun ada dosanya. Apakah dia kafir? Jawabannya tidak. Ya, meskipun dia ada hal-hal yang dia langgar, tapi kita ketahui dari pengakuannya, dari keyakinannya, dia bukanlah orang yang menghalalkan kesalahan tersebut, menghalalkan misalnya perbuatan maksiat yang dilakukannya, buktinya dia mengakui kesalahannya, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai orang yang kafir. Sama dengan misalnya kita menyikapi pemerintah kita, karena ayat ini banyak digunakan oleh orang-orang yang punya pemikiran khawarij atau mengkafirkan pemerintah, untuk mengkafirkan pemerintah kita. Hukum Islam, kita harus pahami dengan hukum Islam. Bagaimana Nabi SAW menghukumi satu negara disebut sebagai negara muslim? Ternyata dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW ketika memerintahkan para sahabat yang ingin memerangi satu negeri, disuruh dengarkan dulu kumandangan azan. Kalau dengarkan azannya, jangan diserang. Kalau tidak ada azan dikumandangkan, baru diserang. Di negeri kita Indonesia, ada azan apa tidak? Masya Allah, waktu sholat azan di negeri kita sampai bersaut-sautan, sampai kita bingung untuk menjawabnya. Makanya kita diperintahkan, kita menjawab sesuai dengan yang kita dengar saja. Bagaimana banyak kumandangan azan. Nabi SAW ketika menghukumi pemerintah misalnya, ya, kalau pemerintahnya adalah muslim, kemudian nampak syiar-syiar Islam di negeri tersebut, maka itu adalah negara Islam, dengan segala kekurangan yang ada padanya. Alhamdulillah pemerintah kita adalah muslim, syiar-syiar Islam juga nampak, pelaksanaan sholat Idul Fitri, Idul Adha, pelaksanaan haji, kemudian pengumuman masuknya Ramadan, masuknya Idul Fitri, Idul Adha, dan syiar-syiar Islam, sholat Jumat dan seterusnya nampak di negeri kita. Hukum Islam yang diturunkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW mengatakan inilah ukurannya untuk menilai satu negeri, negeri Islam atau bukan. Jadi tidak bisa kita pahami dengan ayat tadi, kemudian kita mengikuti pemahaman orang-orang yang khawarij, yang sangat keliru dan sesat pemahamannya, untuk mengkafirkan dengan serampangan, ya, pemerintah kaum muslimin. Kita katakan kalau Anda mempraktekkan seperti itu, praktekkan sama diri Anda sendiri. Anda sendiri memahaminya tidak dengan hukum Allah, tapi dengan hawa nafsu. Berarti orang yang mempraktekkan hal ini sendiri kafir. Kalau Anda memahaminya dengan benar, harusnya praktekkan dengan benar. Praktekkan dan pahami ayat ini sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan dalil yang diturunkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW, bukan memahaminya dengan kepentingan hawa nafsu dan pemikiran sendiri. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq, barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Amul yang bertanya tadi, mudah-mudahan dapat difahami dan memaknai dengan benar dari firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan oleh Ustaz. Qala li salam azan ya Allah wa iyyakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dengan pendengar kita atau mungkin pemirsa kita, pemirsa Roja TV di Merauke dengan Bapak Heri di Kampung Timur. Beliau bertanya, Ustaz, Ustaz, ada hadis yang menjelaskan bahwasannya umat Islam terpecah menjadi 73 golongan dan 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Begitu pula dengan Nasrani menjadi 72 golongan dan 71 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Berarti Ustaz, kalau begitu orang Nasrani yang kafir ini ada yang di dalam surga, Ustaz. Golongan orang Nasrani kafir bagaimanakah yang bisa masuk surga, Ustaz, sesuai dengan hadis ini? Mohon saya berikan penjelasan karena saya mendapatkan keterangan dari surat Al-Baqarah ayat 5 bahwasannya semua orang kafir itu masuk ke dalam neraka. Hal ini membuat saya menjadi bingung, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Pak Heri yang ada di Merauke tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah semangat beliau dalam kebaikan juga untuk kita semua dan menjadikan kita senantiasa berpegang teguh dengan ketaatan. Iya. perkara yang menjadikan bingung Pak Heri tadi karena dia membatasi Nasrani itu hanya orang yang ada sekarang, kan salah. Ya, Bapak. Orang Nasrani itu adalah nama dari agama mereka sejak zamannya Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Maka yang setia mengikuti ajarannya Nabi Isa di zaman Nabi Isa alaihi salatu wasalam, maka dialah orang yang selamat. Al-Hawariyun, murid-murid utama Nabi Isa alaihi salatu wasalam yang berpegang teguh dengan ajarannya dan tidak merubahnya, yang berpegang teguh dengan kitab Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak merubah di zaman tersebut. Bukankah dia adalah seorang muslim di zamannya, orang yang beriman di zamannya? Kalau yang sekarang saat ini jelas yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW semua hukumnya kafir. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, walladhi nafsi biyadih la yasma'u bi rajulun min hadhil ummati yahudiyun wala nasraniyun thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli nar. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mendengar tentang petunjuk yang aku bawa seorang pun dari umat ini, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia tidak mengimani petunjuk yang aku bawa, kecuali dia akan masuk neraka. Kalau yang di akhir zaman jelas, semuanya masuk neraka. Tapi maksudnya tadi adalah orang-orang yang ada di zaman di zaman tersebut, yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang benar, yang tentu ini adalah adalah golongan yang masuk surga ya di zaman tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nam Ustaz Taufik Barakallah, jazakallah khairan Ustaz. Demikianlah jawaban untuk Pak Heri atas pertanyaannya dan mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar setelah Ustaz berikan penjelasan. Khotol Islam Azani Allah wa Yakum, masih pertanyaan pesan singkat Ustaz dengan pendengar kita di Kolaka Timur. Ustaz, Ustaz mau menjelaskan bahwasannya kami sholat berjamaah di masjid dan kemudian imamnya mengucapkan kalimat imaman di tengah takbirnya Ustaz dengan suara yang cukup keras ya, sehingga kami mendengar dengan jelas apa yang diucapkannya. Apakah sholat seperti ini ada tuntunannya Ustaz? Dan bagaimanakah sholat kami? Apakah kami boleh bermakmum dengan imam yang seperti ini Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Saya juga baru dengar yang seperti ini, ya. Orang mengucapkan kalimat imaman di tengah takbirnya. Jadi waktu dia mengucapkan Allahu Akbar imaman begitu. Wallahu taala alam, ini aneh ini. Jadi tambahan lafaz seperti ini kalau disebutkan di dalam takbir bisa membatalkan sholat. Ini termasuk kalimat-kalimat yang merupakan ucapan manusia, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamil bashar." Sesungguhnya dalam salat ini tidak pantas diucapkan sesuatu pun dari ucapan manusia, tambahan dari lafaz yang disyariatkan dari zikir-zikir atau bacaan-bacaan dalam salat. Yang seperti ini jelas bisa membatalkan salatnya kalau sengaja dia ucapkan kalimat-kalimat seperti ini di dalam salatnya. Beda kalau di luar salat. Kalau waktu bertakbir dia mengucapkan Allahu Akbar imaman, Allahu Akbar imaman, wah ini bisa membatalkan salatnya. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang seperti ini harusnya dinasihati, beritahu kepada pengurus masjid atau takmir masjid bahwa lafaz ini lafaz tambahan yang bisa membatalkan sholat dan ya tidak boleh sholat di belakang orang yang seperti ini keadaannya. Nah, barakallahu fikum. Namun Ustaz Taufik barakallah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Demikianlah jawaban untuk pendengar kita atau pemirsa kita di Kolaka Timur, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Masih kami angkat satu pertanyaan kembali melalui pesan singkat, Ustaz, dengan pendengar kita di dan pemirsa kita di Purwakerto. Beliau bertanya, apakah mengurangi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala jika seorang istri tetap bekerja disebabkan karena belum punya anak, Ustaz? Silakan, Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari penanya kita yang ada di Purwokerto ya. Seorang istri yang tetap bekerja disebabkan dia punya anak, apakah mengurangi tawakal? Jelas, ini bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan perempuan itu untuk menetap di rumahnya, dan masalah nafkah yang harusnya mencarikan bagi dia adalah suaminya dan anaknya. Dia merasa cukup dengan apa yang didapatkan atau diberikan rezeki melalui usaha yang dilakukan suaminya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, hendaknya kalian wahai perempuan menetap di rumah-rumahmu, janganlah berhias atau berdandan, bertingkah laku seperti kebiasaan wanita zaman jahiliyah, termasuk makna tabarruj adalah sering keluar rumah ya. Kemudian masalah nafkah juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang itu adalah merupakan kewajiban bagi laki-laki ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain, dan karena mereka yang menafkahkan untuk keluarganya dari harta yang dimilikinya. Makanya perempuan dalam hal ini menjadi tanggungan bagi laki-laki. Dia tidak perlu keluar rumah, dia tugasnya di dalam rumah. Sampai pun dia belum punya anak, maka dia melaksanakan hal-hal yang lain, yang itulah yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Wa fik barakallah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Khotalis salam azani Allahu wa iyyakum, masih dalam sesi interaktif soal jawab, dan untuk berikutnya pertanyaan yang berikutnya kami angkat melalui layanan telepon di 021-823-6543. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Ini Bapak Yunus dari Tasik. Pak Yunus dari Tasik. Silakan Pak Yunus pertanyaannya. Pak Ustaz, bagaimana ini mengenai salat berjamaah? Seorang imam ini membaca waladolin, tapi akhiri dengan robbi firli amin. Nah, bagaimana itu? Saya sebagai amum. Baik. Cukup Bapak itu saja, Pak Yusuf pertanyaannya. Iya. Terima kasih Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Bapak yang ada di Tasik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau, keluarga dan kepada kita semua. Ya, imam yang tadi setelah membaca Al-Fatihah waladhdallin kemudian menyebutkan Rabbighfirli ya, supaya diaminkan. Ini juga termasuk kesalahan yang sangat fatal. Menambah lafaz di dalam salat yang tidak ada tuntunannya. Meskipun ini dalam bentuk doa ya, ini tetap adalah perkara yang tidak pantas dan dikhawatirkan bisa merusak atau mengganggu atau bahkan membatalkan sholatnya. Dengan tambahan-tambahan seperti ini tidak pantas diucapkan oleh seorang imam. Maka hendaknya berusaha untuk dinasihati, untuk diingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sholat yang dipraktekkan dengan sempurna oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah mengucapkan lafaz seperti ini waktu setelah membaca Al-Fatihah. Adapun doa kan ada tempatnya di dalam sujud kita, kemudian di dalam tahiyat kita sebelum salam kita bisa membaca doa, termasuk doa memohon pengampunan seperti yang disebutkan ini, ada tempatnya yang harusnya kita tempatkan pada tempatnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallahu khairan Ustaz. Dan khotalil salam azani Allah wa yakum. Berikutnya masih kami angkat pertanyaan, dan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. melalui line telepon di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Saya dari Bandung, Bapak Rashid. Bapak Rashid, silakan ya, Pak Rashid saya pertanyaannya. Saya mau tanya, Bapak. Ya, silakan, Pak. Saya punya sebidang tanah atau sawah. Ingin dimanfaatkan kepada seseorang. Apakah kaidnya ikrarnya lebih baik diwakafkan atau dihibahkan? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rashid atas pertanyaannya. Dan sebelum saya menjawab, kami informasikan setelah saya menjawab, kami bisa menyampaikan penutup sekalian. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat dari Pak Rashid yang ada di Bandung ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau, keluarganya, dan kita semua dalam kebaikan. Pertanyaannya tadi, dia memiliki sebidang tanah atau sawah, ingin dimanfaatkan, kalau tidak salah dengar tadi, oleh seseorang. Apakah bagusnya sebidang tanah tersebut diwakafkan atau dihibahkan? Ya, kita katakan kepada beliau, maka ini adalah terserah dari beliau sendiri. Ya, kalau dia ingin menghibahkan, memberikan tanahnya tersebut kepada orang tadi karena orang tadi butuh dan memang dia ingin memberikannya, maka dipersilakan, diperbolehkan. Atau kalau misalnya dia ingin mewakafkan supaya menjadi sebidang tanah tersebut misalnya dimanfaatkan untuk kebaikan, misalnya dibangun untuk mendirikan masjid atau misalnya mendirikan tempat menghafal Al-Quran, pondok pesantren, maka ini tentu lebih bagus supaya pahalanya terus mengalir, supaya orang tadi misalnya tidak menjual tanah tadi untuk kepentingan pribadinya, maka tidak mengapa kalau dia wakafkan. Maka terserah dari bapak saja. Bahkan kalau dimanfaatkan misalnya untuk ditanam, boleh disewakan atau mungkin kita pinjamkan sementara, nanti kita ambil kembali sesuai dengan kepentingannya. Kalau mungkin maksud pertanyaan dari beliau tadi adalah untuk pemanfaatan agama, untuk pemanfaatan pahala yang terus mengalir pahalanya, maka tentu yang paling bagus diwakafkan. Diwakafkan tanah tersebut, kita digunakan nanti untuk pembangunan masjid atau pembangunan hal-hal yang mengandung pengajaran kebaikan seperti penghafal Al-Quran, memahami makna Al-Quran, diajarkan padanya tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sekolah-sekolah Islam atau pondok pesantren, maka ini tentu lebih bagus lagi dalam keadaan bentuknya diwakafkan. Nah, barakallahu fikum. Demikianlah kajian kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Dan insya Allah akan ada kelanjutan di pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang benar, dan kurang berkenan. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.